Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita limpahan rahmatnya, hidayahnya, petunjuknya, sehingga tugas dari yang sekecil apapun dapat kita laksanakan, karena Allah selalu akan memberikan rahmatnya kepada hambanya. Baiklah, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ayat yang kita kaji, ayat yang ke-48 dari surah Maryam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'atazilukum wa ma tad'una min dunillah وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شكيا. Artinya, dan saya akan menjauhkan diri daripadamu dan dari apa yang kamu seru selain Allah, dan saya akan berdoa kepada Tuhanku, mudah-mudahan saya tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku. Ini adalah mengatakan bahasa Arab dalam firman Allah, wa'atazil. Wa'atazil itu berarti meninggalkan sahabat untuk mencari yang lebih baik, sekalipun berkaitan dengan permasalahan akidah. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala berupaya menjelaskan kepada kita semua bahwa suatu kezaliman ketika seseorang mengajak kepada kebaikan namun dia mendapatkan kaum tersebut keras kepala dan membangkang apa yang disampaikan kepada mereka, maka juru dakwah itu tidak melanjutkan perdebatan, akan tetapi mengambil sikap mengalah agar kaum yang keras kepala itu semakin membangkang dan menjauh, atau bahkan mungkin memusuhinya. Demikianlah langkah yang diambil oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dalam berdakwah di tengah-tengah keluarga dan kaumnya. Ayat ini juga mengajarkan kepada kita atau seluruh umat Islam bahwa penelitian yang paling akurat adalah penelitian yang dilakukan secara mandiri dan pribadi, bukan penelitian yang dilakukan secara kelompok atau bersama-sama. Sebab penelitian yang dilakukan bersama-sama akan mengaburkan hasil dari penelitian itu sendiri, di mana masing-masing peneliti memiliki sudut pandang yang berbeda dan memiliki interest tersendiri pula. Penelitian yang berkelompok itu menimbulkan bias dalam hasilnya. Maka yang paling penting kita dalam ayat ini adalah Nabi Ibrahim tetap selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengatakan wa'ad'u rabbi. Saya terus berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan doa itu kita tidak akan kecewa, dalam arti kata kita tidak pernah menjadi orang yang sangat hina dalam hidupnya. Di sini sudah ada narasumber kita, yaitu Dr. Haji Ardiansyah. Kami persilakan, Ustaz. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita membaca ayat ini, kembali kita mendapatkan bahwa sosok Nabi Ibrahim itu adalah teladan, bahkan bisa kita kan bapak dakwah dalam dakwah kita, bahkan dakwah umat Islam. Artinya di antara sumber yang dapat kita jadikan pedoman dan dapat kita jadikan teladan adalah metode dakwah daripada Nabi Ibrahim alaihissalam ini. Sungguh sangat mengagumkan. Seakan-akan Nabi Ibrahim alaihissalam ingin mengajari kita yang hidup di saat sekarang ini tentang bagaimana strategi dan metode dakwah itu. Ya. Sebab di sini Nabi Ibrahim berupaya untuk setelah dia menghadapi tantangan dan ancaman dari pamannya sendiri yang tidak rela dan tidak ridho dengan apa yang dia sampaikan, dia mencoba untuk menahan diri. Nah, ini adalah sikap daripada seorang da'i. Ya. Bahkan Syekh Muhammad Yusuf Al-Qardawi di dalam kitabnya Thaqafatud Da'iyah, di antara wawasan yang harus dimiliki oleh seorang da'i itu adalah wawasan tentang sejarah umat terdahulu, bagaimana mereka berdakwah. Nah, kiranya ini adalah salah satu pengayaan terhadap wawasan seorang da'i itu dengan mengetahui kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ini. Jadi ketika dia berhadapan dengan ancaman tantangan, ya dia mencoba untuk cooling down, untuk tidak ngotot. Sebab sesuatu yang disampaikan dengan cara yang ngotot, dengan cara-cara yang keras, dengan cara-cara yang pemaksaan dalam tanda kutip, itu relatif tidak akan efektif. Bahkan bisa kontraproduktif. Tidak efektif karena tidak akan sampai kepada sasaran, tidak akan didengar, dan tidak akan mendapatkan respon. Dan bahkan bisa menjadi kontraproduktif, artinya akan berbalik, kebenaran itu akan ditolak. Ya, walaupun mereka sudah mengetahui itu sebagai sebuah kebenaran, mereka akan menolak dan terus-terus menolak, sehingga apapun yang disampaikan dari seorang da'i itu adalah sebuah kesalahan. Nah, ini menjadi catatan penting ketika kita dakwah pada hari ini. Ketika kita berdakwah di kantor, ketika kita berdakwah di masjid, ketika kita berdakwah di sekolah, di kampus-kampus, dan di mana saja kita, di jalan. Ya. Ini dibutuhkan strategi. Oleh karena itu, Syekh Muhammad Yusuf Al-Qardawi juga mengatakan bahwa dakwah itu adalah seni. Ya, bagaimana kita, strategi dakwah itu, kita harus memiliki seni di dalam berdakwah. Makanya, beda dakwah ketika berdakwah dengan orang pedalaman, orang yang tidak memiliki wawasan, orang yang tidak tingkat pendidikannya sangat rendah, dengan orang-orang yang di kota, educated, dan memiliki pendidikan yang relatif lebih tinggi. Itu beda bahasa yang dipergunakan bahkan. Ya. Jadi, benarlah kalau para penyair kita dahulu, para ulama kita dahulu mengatakan likulli maqamin maqalun wa likulli maqalin maqamun. Setiap kata ada tempat yang tepat dan setiap tempat ada kata yang tepat. Dan begitu juga benarlah kalau para ulama kita dahulu mengatakan bahwa hendaklah kita berbicara, ya, bahkan pernyataan ini dinisbahkan kepada Ali bin Abi Talib, khatibun nas ala qadri uqulihim, berbicaralah kamu, berdialoglah kamu dengan manusia berdasarkan akal pikirannya, artinya sesuai dengan akal pikirannya. Jangan orang pedalaman kita ajak atau kita sampaikan dakwah itu dengan bahasa-bahasa yang mereka tidak mengerti, ya, atau dengan bahasa-bahasa yang sangat tinggi, istilah-istilah yang tidak mereka mengerti. Sebaliknya, ketika berbicara dengan orang-orang yang berpendidikan baik, bahasanya kacau dan tidak mengena sama sekali. Sehingga dakwah itu sekalipun yang disampaikan adalah sebuah kebenaran, firman Allah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bisa saja itu karena strategi seni dakwah yang digunakan itu tidak tepat, maka itu bisa menjadikan dakwah itu kontraproduktif. Baiklah, mungkin itu tambahan dari saya, Ustaz Fajrul. Iya, terima kasih kepada Ustaz Ardiansah. Bahwanya perlu kita ingat di dalam dakwah kita ini, yang pertama adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena dalam surah Maryam ini ayat ke-48, Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya masih dengan memakai kata-kata Rabbi. Memang betul-betullah Nabi Ibrahim sangat meyakini Allah Subhanahu wa taala itu dengan kasih sayangnya. akan dapat menyelesaikan semuanya selama kita itu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasul-Nya. Itulah yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan mendapat bekal kita di hari kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.